فهذا من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أولياء هذه البلدة. ثم لا ركض بالإشهاد الحبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من رحمة وفرهم بركاتهم وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. واحذر أن تنام بعد صلاة الصبح فإنه يمنع الرزق أو بعد صلاة العصر فإنه يورث الجنون أو قبل صلاة العشاء فإنه يورث الأرق. وإذا رأيت في منامك ما يسرك من الرؤيا فأحمد الله وأوله بخير مناسب يكون كذلك. وإذا رأيت ما يسوءك فتعوذ بالله من الشر وادفل عن يسارك ثلاثا وتحول إلى جنبك الآخر ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. وإذا قص عليك أحد رؤيا فلا تؤولها حتى يسأل منك ذلك أو تستأذنه فيه إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. واحذر أن تنام, berhati-hatilah kamu tidur ba'da salat subhi, setelah melaksanakan salat subuh. Fa innahu, maka sesungguhnya tidur setelah salat subuh yamna'ur rizqa, mencegah rizki. Setelah salat subuh jangan tidur sampai terbit matahari setinggi satu tombak. Satu tombak bukan berarti ukuran satu tombak persis dalam pandangan. Kira-kira jam 6 atau setengah 7 baru tidur. Karena tidur setelah sholat subuh, artinya sebelum terbitnya matahari, itu mencegah rizki. Bisa dalam arti rizki hissi yang zahir, harta, benda, pekerjaan lancar atau yang lainnya, atau maknawi rizki secara batin, yaitu asrar, anwar, ma'rifatullah dan seterusnya. Karena itu hindari tidur setelah sholat subuh. Segi kesehatan pun itu kurang menguntungkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-subhatu tamna'ur rizqa." Tidur waktu subuh mencegah sampainya rizki. Sebaliknya seharusnya antara salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari itu gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu' asy-syamsu ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة" رواه الترمذي حديث حسن. Dalam riwayat Imam Turmudi, hadith Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fi jama'ah," siapa orang salat subuh berjamaah, Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia tetap duduk di tempat ia salat atau dia meneruskan berzikir kepada Allah. Sampai hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat isyraq 2 rakaat. Setelah sholat subuh, dia tetap berzikir, tidak lupa kepada Allah. Kemudian setelah itu sampai terbit matahari, dan dia sholat 2 rakaat. Kanat ka ajli hajjatin wa umrah tammah tammah tammah. Maka dia mendapatkan pahala seperti satu hajian dan satu umrohan yang sempurna, sempurna, sempurna, kata Nabi. Ini kita ini semuanya bisa dapat pahala haji dan umroh, asal kita setiap hari, setiap hari dapat pahala haji dan umroh, walaupun tidak disebut haji, tapi nanti dari kiamat dapat pahalanya orang yang haji, biayanya gede ya. Asal setelah sholat subuh jangan beranjak dikir, baca Quran, baca wirdul latif, baca itu, baca ini, sampai terbit matahari, ketinggian satu tombak, sholat 2 rakaat sunnatul isyraq, maka kita akan mendapatkan seperti kita melaksanakan satu kali hajian dan satu umrohan dengan sempurna. Nyelengi duit bertahun-tahun untuk satu kali haji dan umroh, padahal pahala haji dan umroh bisa Anda dapatkan setiap hari, asal Anda mau istiqomah dengan itu. Ngantuk, enggak kuat Ustaz. Lah ini bukan enggak kuat, enggak pingin dapat pahala gede jadinya. Baik. Dikatakan annal arda ta'ijju ila Allah min naumatil alim ba'da salatis subuh. Bumi ini menjerit, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada orang yang alim ternyata setelah sholat subuh tidur. Artinya gak setuju bumi ini. Seperti protes gitu bumi. Ini apa ini, setelah sholat subuh seharusnya dia baca Quran, seharusnya berzikir, kok tidur? Gitu. Kalau mau tidur, tunggu terbitnya matahari. Jangan langsung. Nah, hati-hatilah kamu tidur setelah sholat subuh, karena itu akan mencegah rizki, bisa yang zahir, na'udzubillah, kalau rizki dicegah tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Au ba'da sholatil asri, atau tidur setelah sholat asar, hati-hati. Fa'innahu yurithul junun, maka sesungguhnya tidur setelah sholat asar bisa mengakibatkan kegilaan. Bisa mengakibatkan kegilaan. Jangan diterus-teruskan tidur setelah sholat asar. Nanti kalau sunewen ya salahnya sendiri nantinya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jal min salatil 'asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiga thamaniyatan min waladi Isma'il." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku duduk ma'agawmin yadkurunallah, bersama sekelompok manusia yang mereka lagi berzikir kepada Allah, termasuk majlis ilmu, berduduk bergabung dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah." Ini adalah satu dalil juga bahwa berkumpul berzikir bersama itu adalah ajarannya Nabi. Gak boleh itu kumpul berzikir bersama-sama, sendiri-sendiri, gak ngerti hadis. Kata Nabi, Barang siapa yang duduk bersama sekelompok manusia yang lagi berzikir kepada Allah, bergabung bersama mereka, min salatil asr, dari setelah salat asr, ila antang rubah syamas, sampai tenggelamnya matahari, mulai setelah salat asr sampai maghrib, dibuat majlis ilmu kah, majlis zikir kah, Nabi menyatakan, ahabu ilayya min antiga samaniyatan min waladi Ismail, itu lebih aku senangi, lebih aku hargai, lebih menyenangkan aku daripada aku memerdekakan 8 budak dari turunannya Nabi Ismail. Budak yang paling mahal adalah budak turunan Ismail dari orang Quraisy. Kalau seandainya aku punya 8 budak, aku bedakan, aku berdekakan mereka semuanya dengan aku berzikir antara setelah sholat asar sampai maghrib, maka lebih aku hargai berzikir tadi itu. Ini ada satu gambaran, beli satu budak itu perlu berapa ratus juta kali 8. Lah kalau kerja perlu berapa tahun untuk ngumpulkan duit itu, untuk memberdekakan budak itu. Sedangkan waktu antara setelah sholat asar sampai maghrib hanya 1,5 jam atau 2 jam maksimal itu. Nah, karena itu jika itu digunakan zikir, ini lebih berharga daripada memerdekakan 8 budak daripada turunan Nabi Ismail. Ada seseorang datang kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Orang ini memberi kabar kepada Abu Darda, dia gupuh begitu datang ke Abu Darda. Ya Abu Darda, ihtaraga baituk. Abu Darda, rumah kamu sekarang terbakar. Terbakar rumah kamu, Abu Darda. Kata Abu Darda, mahtarab. Enggak mungkin rumahku terbakar. Tidak, rumahku tidak terbakar. Lam yakunillahu azza wa jalla yaf'ala dzalik. Tidak mungkin Allah menjadikan rumahku terbakar. Bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada beberapa kalimat aku mendengar bahwa kalimat-kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manggala awwal nahar lam tusibhu musibah hatta yumsi wa manggala akhir nahar lam tusibhu musibah hatta yusbih. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat-kalimat ini ada di pagi harinya, tidak ia mendapatkan musibah sampai sore harinya. Kalau dibaca sore harinya, dia selamat daripada musibah sampai pagi harinya. Enggak mungkin rumahku terbakar. Ini ada jaminan dari Nabi, siapa yang baca kalimat ini di awal harinya, yakni setelah sholat subuh sampai sore, selamat. Siapa yang baca di sore harinya sampai pagi, dijamin selamat. Apa kalimat itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min asiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Kalau Anda baca wirdul latif, pasti Anda baca ini. Karena itu wirdul latif, ratibul haddad, itu semuanya asal usulnya dari riwayat hadis. Kalau Anda baca itu, Anda ngamalkan hadisnya Nabi. Jadi jangan dianggap ini bid'ah karangan Abdullah Haddad. Ini enggak baca hadis. Ini disebutkan dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada Thaliq bin Hubaib. Akhirnya dibuktikan benar. Ternyata rumahnya Abu Darda enggak terbakar. Tidak terbakar. Nah, karena itu baca ini setiap hari. Anak-anaknya diajak untuk membaca, keluarganya diajak untuk membaca. Karena bacaan ini jika dibaca di pagi hari, insya Allah dia dilindungi Allah, tidak mendapatkan musibah sampai sore hari. Kalau dibaca dari sore hari, insya Allah dia akan di dalam lindungan Allah, tidak mendapatkan musibah sampai pagi hari. Ajak keluarganya baca supaya selamat semuanya. Nah. Kemudian au qabla salatil isya, dan hati-hatilah kamu daripada tidur sebelum salat isya. Fa innahu yurithul arik, karena sesungguhnya tidur sebelum salat isya itu akan menghasilkan, enggak bisa tidur malam harinya. Kata orang Jawa, kancilen. Orang kalau sebelum isya tidur duluan, itu biasanya malam hari sulit tidur. Artinya setelah sholat maghrib jangan tidur, sampai sholat isya di awal waktu, setelah itu tidur, tidak apa-apa. Tidur setelah sholat maghrib atau tidur setelah isya tapi belum melaksanakan sholat isya, nanti akhirnya membuat kamu sulit tidur ada di malam hari. Sulit tidur ada di malam hari. Antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang sangat mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akafa nafsahu fi ma baina al-maghrib wal isya fi masjidin jamaah, lam yatakallam illa bi shalah aw bi Qur'an, kana haqqan 'ala Allah an yabniya lahu qasrain fil jannah, masiratu kulli qasrin minhumā 100 'am, wa yaghris lahu bainahuma gharasan law tafahu al-ardi lawasi'ahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia menjadikan dirinya iktikaf di masjid setelah melaksanakan salat maghrib dan isya berjamaah, antara maghrib dan isya berjamaah, dia sholat maghrib di masjid berjamaah, kemudian iktikaf sampai isya sholat berjamaah. Dia iktikaf, niat iktikaf, bukan duduk-duduk ngobrol di masjid, tapi iktikaf di masjid sampai isya berjamaah. Tidak berbicara kecuali sholat, baca Quran, sholat, baca Quran sampai isya. Maka udah pasti, karena haqqan 'ala Allah, udah pasti Allah akan menyediakan bagi dia qasrain, dua istana ada di surga. Masiratu ma bainahuma, antara istana satu dan istana yang kedua, di situ jaraknya 100 tahun perjalanan. Kalau Anda jalan sampai 100 tahun enggak berhenti-berhenti, berapa mil kira-kira? Kemudian antara dua istana itu ada tanaman-tanaman yang luar biasa, yang seandainya penduduk dunia mau jalan-jalan di situ cukup. Semua penduduk dunia mau rame-rame di situ, mau rebahan, mau duduk rekreasi ada di situ cukup, saking luasnya. 100 tahun perjalanan, berapa mil itu? Ini akan diberikan sama dia. Setiap antara maghrib dan isya dia melakukan. Lah kalau setiap harinya dia melakukan, pahala itu setiap hari akan dia dapatkan. Jadi orang kaya raya dari surga. Kira-kira yang punya istana di dunia ini orang apa namanya? Jabatannya tinggi atau kaya raya, kan gitu? Kalau enggak jadi raja, jadi presiden atau uang paling kaya. Itulah ibarat orang yang terhebat ada di surga adalah yang antara maghrib dan isya dia tidak mau berbicara kecuali sholat, baca Quran sampai isya, maghrib sampai isya. Karena itu orang dulu tidak mau berbicara yang lainnya, apalagi urusan duniawi antara maghrib dan isya. Sampai di antara mereka menyatakan, la'an akulal khara ahab ilayya min an adzkura dunya fi ma bainal maghrib wal isya. Aku lebih senang makan kotoran daripada aku menyebut dunia, menceritakan dunia, urusan dunia antara maghrib dan isya. Artinya jijik urusan maghrib dan isya itu, dengan urusan dunia antara maghrib dan isya lebih menjijikkan daripada orang yang makan kotoran. Kotorannya sendiri dimakan gimana? Muntah. Para aulia muntah urusan dunia antara maghrib dan isya. Jijik, menjijikkan sekali katanya. Sampai diceritakan ada seseorang saudagar. Orang dulu itu kaya-kaya ya, sukses, berhasil. Saudagar. Dia tadi itu ekspor atau import, salah satu dah. Mengirim barang sangat banyak, tentunya kalau dulu harus lewat laut, bukan lewat udara, karena belum ada kapal, belum ada pesawat. Udah dikirim, udah dipak, udah ditentukan tanggal sekian hari ini. Dapat dua hari, dapat kabar, ada kabar bahwa kapalnya tenggelam. Ada di lautan. Tenggelam di lautan. Udah bangkrut total dah. Itu habis-habisan pengirimannya. Bangkrut total. Datang kepada ayahnya. Ayah, bangkrut kita. Oh, diapakan? Udah takdir Allah. Ayahnya ini orangnya istiqomah, ada di masjid. Istiqomah dia itu berzikir. Orangnya luar biasa. Orang soleh. Satu saat ada kabar datang permintaan maaf daripada bea cukai atau orang pelabuhan karena barangnya enggak jadi dikirimkan, terlalu penuh kapalnya, kapal yang tenggelam. Jadi ditunda, baru akan dikirimkan seminggu berikutnya. Seneng enggak kira-kira? Senengnya setengah mati, enggak jadi bangkrut kata dia. Waktu itu ayahnya lagi itikaf di masjid antara maghrib dan isya. Anaknya ini kepingin menghibur hati ayahnya, begitu. Datang, ayah, ada kabar gembira. Apa? Alhamdulillah ayah, ternyata barang-barang kita selamat. Nggak jadi dikirim, ditunda, baru mau dikirim. Kalau anda jadi ayah itu kata, oh langsung dipeluk anaknya, terima kasih begitu ya. Tapi ini ternyata ayahnya marah. Jadi masih anakku masih nginget dunia antara maghrib dan isya ini. Masih kamu berbicara urusan dunia antara maghrib dan isya ini nak. Dengarkan baik-baik, semua barang-barangnya ayah sekarang ayah sedekahkan dan kamu harus mondok lagi. Setahun kamu dilarang ketemu ayah. Ikut sama alim si fulan, belajar ada di India. Waktu itu suruh ke India, dari Hadramut suruh ke India, belajar ke India. Setelah selama setahun, jangan kamu datang ke sini lagi kecuali setelah ngerti waktu dan harganya malam waktu yang berharga antara maghrib dan isya ini. Begitu orang dulu. Kalau sekarang Yasin wal Qur'anil Hakim, tok tok tok, Pak mau bayar. Wallahu sadaqallahul azim. Tutup. Ta'ala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis shalah bainal isya'ain. Fa innaha tadhhab bimulaghatin nahar. وتهذب تذهب بلاغة النهار وتهذب آخرة. Hendaknya kamu tadi itu melaksanakan sholat antara maghrib dan isya. Itu disebut sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang taat, ya orang-orang yang tobat kembali kepada Allah. Maka sesungguhnya sholat antara maghrib dan isya itu akan menghapus, menghilangkan hal-hal yang tidak berguna yang dilaksanakan di siang hari dan dia akan menjadi orang yang terbina ada di akhirnya. Artinya double standard keuntungannya, membersihkan yang sudah berlalu di siang hari dan akan membina kamu insya Allah seterusnya akan menjadi baik. Kalau kamu antara maghrib dan isya jadi orang yang beribadah kepada Allah, ringan untuk qiyamul lail, ringan untuk beribadah setelahnya, enteng setelahnya. Tapi kalau kamu lupa ada di saat itu, akan semakin berat setelahnya nantinya. Baik. Wa idza ra'aita fi manamika. Sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berzikir antara maghrib dan isya banyak sekali. Hah? Kalau kita sebutkan panjang ada di ini majlis, tapi saya akan bacakan beberapa saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar, dan bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu ada di pagi hari, ada di sore hari, dan di pagi hari. Ada yang mengartikan wasabbih fasalli, salatlah kamu ada di sore hari, yaitu salat asar, maghrib, dan isya, wal ibkar, dan ada di pagi hari, yaitu salat subuh dan salat duhur. Begitu maksudnya. Baik, banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an yang demikian tadi itu. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudkara fi ismihi yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Alhasil, janganlah kamu dalam waktu-waktu tadi itu menjadi orang yang lupa kepada Allah, dan jangan digunakan untuk tidur, maka gunakanlah itu semuanya untuk berzikir. Bukan waktunya tidur, tapi itu adalah waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita fi manamika, dan jika kamu melihat ada di tidur kamu, mimpi maksudnya. Jika kamu mimpi, ma yasurruk, apa yang membuat bahagia kamu, mimpinya bagus-bagus. Minar ru'ya, daripada mimpi, fahmadillah, maka pujilah Allah, alhamdulillah. Wa awwilhu bi khair, dan ta'wili, artikan itu mimpi dengan kebaikan. Munasib yang berhubungan, yakunu kadalik, maka akan menjadilah itu seperti takwilnya. Kalau kamu itu mimpi bagus, alhamdulillah syukur, takwili dengan yang baik, yang tidak menjadikan diri kamu itu sombong, kemudian itu menjadi hal yang bagus bagi kamu, insyaallah akan jadi baiknya jadi kamu. Nah, wa idza ra'aita ma yasu'uk, dan jika kamu melihat dalam mimpi kamu yang jelek, yang membuat kamu itu susah, fata'awad billahi minasyarr, maka berlindunglah kamu dari Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan. Enggak usah kamu takut, kamu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, percuma dah aku berusaha, aku sudah mimpi jelek. Jangan. Enggak boleh begitu, apalagi waduh ada suara dares, waduh tekee ganjil misalnya. Jangan, itu tasya'um, itu su'udzon. Kalau kamu tadi itu mendapatkan mimpi yang kurang bagus, isyaratnya kurang bagus, enggak usah takut. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadful an yasarik, dan kamu meludahlah tanpa keluar air liur. Jadi gitu, di sebelah kiri kamu. Meludahlah di sebelah kiri kamu tapi tanpa mengeluarkan air liur, tiga kali talatan. Wa tuhawwil ila jambikal akhir, dan kamu berpindah ke sisi yang lainnya. Kalau tidurnya tadi itu menghadap ke arah menghadap ke arah kiblat dengan sisi yang kanan, bangun setelah mimpi jelek tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu atau meludah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidurnya berbaring ke arah sisi kiri. Jadi posisi tidurnya dibuat berlawanan. Wala tuhaddits bi ahadan, jangan kamu ceritakan dengan mimpi jelek tadi itu kepada seorang pun. Fa innaha la tadurruk, maka itu semua mimpi. Kalau melaksanakan itu enggak akan membahagiakan kamu. Enggak akan membahayakan kamu. Insyaallah selamat. Jangan khawatir. Jadi kalau kamu itu mimpi bagus, ya kamu syukur alhamdulillah, karena mimpi baik itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu itu mimpi jelek, enggak usah ketakutan. Bangun, meludah di sebelah kiri 3 kali, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, posisi tidurnya dibuat berbalikan. Hah? Berbalik dalam posisi tidur. Insyaallah enggak ada apa-apa. Yakin. Kalau minta perlindungan sama Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qassa 'alaika ahadun ru'ya, dan jika ada seseorang menceritakan mimpi kepada kamu, fala tu'awwil halah, maka janganlah kamu mentakwil mengartikan mimpi itu bagi dia. Hatta yas'al minka dalik, sehingga dia minta kepada kamu untuk mengartikan. Saya mimpi begini, begini, begitu. Oh, gak kena kok ini. Jangan tanya. Kalau orang, apa ya artinya? Nah, artikan yang sebenarnya. Au tasta'dinau, atau kamu minta izin. Minhu. Dari orang itu fihi, di dalam mentakwil. Kita artikan ya mimpinya. Itu. Jangan langsung. Jangan langsung kamu mendahului, kata orang Jawa, ojo mekiti. Hah? Nah, ini adalah satu gambaran bagi kita bahwa mimpi itu punya arti. Sampai menjadi satu mukjizat bagi Nabi. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ini ara ahada asyara kaukaban, aku melihat ada 11 satelit sujud kepada aku. Kemudian bagaimana Nabi Allah Yusuf bisa mentakwilkan mimpinya orang yang ada di penjara tadi itu, sampai sebab mimpi tadi itu akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dijadikan pemimpin. Demikian juga bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya. Banyak sekali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu, beliau selalu mimpi. Apa yang belum terjadi digambarkan dalam mimpinya dan persis terjadi setelah bangunnya. Hah? Karena itu mimpi itu adalah satu bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas ada di pengajian malam Sabtu yang akan datang tentang masalah mimpi dan takwil daripada mimpi, sehingga kita jangan mengingkari, oh enggak ada itu. Mimpi itu enggak berguna. Siapa bilang? Ada haditsnya nanti. Ada ayat-ayat Al-Quran yang perlu Anda renungi tentang pentingnya mimpi, apalagi di akhir zaman dari itu. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Amin. Allahumma amin.